kau yang sangat ku sayang, karena kau tak pernah manja. Anggun pribadimu, tenang di wajahmu, tiada yang menandingimu. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, wajah keibuan, tersuling senyuman, hati ini mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu, hanya engkau teman dalam luka, penghibur derita. Kepadamu akulah yang manja, dengarkanlah sayang. Ku pandang potretmu di dalam padaku. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, wajah keibuan, tersuling senyuman, hati ini mengagumimu. Ku mengayal bila saat nanti hidup bersamamu, hanya engkau teman dalam mandala.